Mitra bisnis, Kompas menulis, menciptakan pemerintah yang bersih ternyata menghadapi tantangan berat. Buktinya, sebagian dari ratusan PNS yang divonis bersalah karena kasus korupsi, malah masih aktif sebagai PNS, bahkan dipromosikan jabatannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Yang pertama, memang reformasi birokrasi, khususnya di tubuh internal dalam konteks membuat treatment yang jelas kepada mereka pelanggar hukum, koruptor, ya, itu jelas-jelas gagal. Ternyata tidak hanya 1-2, triggernya kan kemarin yang terjadi di Kepri kan, triggernya itu terus kemudian sekarang dibuka banyak sekali. Bahkan ternyata beberapa PP itu masih berlaku dan bunyinya pecat, bunyinya itu pecat. Maka pemerintah super lambat, super tidak serius, super tidak cermat. Bahasa kasarnya, kamu ngawur deh. Maka sebenarnya yang kejadian seperti itu dipecat. Maka inilah pentingnya kemudian pelaksanaan dari aturan. Jadi sebenarnya bukan soal membiarkan atau tidak membiarkan, tapi proses yang ada selama ini, ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaan di bawahnya tidak pernah dilaksanakan. Itu saja sebenarnya masalahnya. Jadi lemahnya konsepsi memperbaiki sistem ketatanegaraan itu selalu mentok tidak pada sisi regulasi, tapi sisi pelaksanaan, implementasi dalam public policy sehingga sering bermasalah. Tapi bagaimana dengan PP 99 tahun 2000 yang memberi kesempatan bagi PNS yang dituntut pidana kurang dari 4 tahun penjara untuk tidak dipecat? Kan dituntut ya. Kalau dituntut tidak dipecat memang. Di mana-mana dituntut tidak dipecat. Tapi kalau sudah dipidana, tidak dipecat. Maka kalau kemudian pemimpin negara ini serius memberantas korupsi, maka sebenarnya tidak ada ampun. Dan PP itu pure kemenangan tanda tangannya Pak Presiden. Gak ikut siapa-siapa. Makanya kalau Presiden Anda ini serius, mestinya dia ganti aja PP-nya. Lu ganti PP itu 2 hari aja jadi kok. Inilah kita katakan sebagai sebuah lemahnya komitmen, maka sering terjadi akhirnya bicara-bicara anti korupsi dari para penguasa ini sapan jempol. Itu hanya kampanye-kampanye untuk populisme saja. Oh, kalau memang dia serius, ia akan memimpin pemberantasan korupsi sendiri, itu turunan-turunan aturannya diganti semua. Kalau undang-undang dia harus bicara dengan DPR. Tapi kalau aturan di bawahnya pure itu miliknya pemerintah, bisa dengan PP, bisa dengan perpres, ya kan? Tapi Pak, Presiden pernah menyatakan akan berada di baris paling depan dalam memberantas korupsi. Bagaimana Bapak melihatnya? Bohong itu, baris paling depan apa? Nggak percaya saya. Itu sudah rakyat marah. Itu bagian dari ketidakcermatan pembinaan pegawai negeri. Maka kemarin antara pemerintah sendiri pun di tweet line itu berdebat. Maka ada sekretaris assessment cap itu kemarin menyampaikan bagus sekali. Pak Ibnu itu memberikan tweet line itu, ini loh aturannya itu masih berlaku. Itu harus dipecat gitu loh. Dugaan saya terjadi situasi yang sangat kolutif sehingga dia tidak dipecat. Makanya kalau kita melihat seperti itu dan sudah berada di media, jangan lama-lama Pak Presiden. Segera ambil tindakan, panggil menteri, turunan sampai tingkat daerah, pecat. Begitu. Lalu melihat lambatnya tindak lanjut terhadap PNS ex-koruptor. Bisakah diindikasikan pemerintah selalu menunggu tekanan dari publik baru bergerak, Pak? Nah, ini pertanyaannya bagus banget. Pemerintah, kalau Anda punya sistem yang baik, kalau ingin menegakkan sebuah aturan, jangan nunggu tekanan. Kalau semuanya nunggu tekanan, maka sistem itu tidak ada alias terjadi chaos. Chaos itu gimana? Seluruh yang tidak cocok nanti akan menjadi sebuah budaya politik yang tidak sehat. Apa? Political pressure, tekanan politik terus-menerus. Cukup. Ini terlalu berlama-lama ini. Ini menjadi komoditas politik yang kemudian menjadi santapan publik sehingga orang yang tidak ngerti ikut bicara, yang kemudian seharusnya melakukan melalui koridor hukum tidak dilaksanakan, maka semua menunggu tekanan politik. Kalau semua dengan tekanan politik, contohlah sistem ketatanegaraan kita. Kalau nanti sedikit-sedikit ditekanan, betul loh, demokrasi tidak sehat, pemerintahan tidak berjalan, dan akhirnya menunggu kekuatan yang selalu berada di luar dari sistem. Demikian Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ganjar Pranowo. Saya Wendy Lim.